Tayyib. Berikutnya adalah masalah al-mahru wal wilayatu wal aqdu wal isyhadu wal isyhar. Mahar, perwalian, akad, persaksian dan pengumuman. Nah, dimulai dari yang pertama, al-mahar. Mahar. Yang perlu diperhatikan dalam mahar itu yang pertama adalah tarkul mughalati fil muhur wa taysirun nikah. Tinggalkan mughalat. Mughalat itu yang mahal-mahal, yang mewah di dalam mahar. Dan ringankanlah pernikahan itu, mudahkan. Jangan dipersulit. Nah, ini juga termasuk perkara yang langka zaman sekarang ini. Banyak orang itu apa? Gulu dalam masalah ini. Terlalu cintanya pada dunia. Baik. Dikatakan di sini. Thumma liya'lam. Ini bukan wali, waliyu ya. Thumma liya'lam waliyuz zaujati annahu mata takhayyara laha man yasiqu fi dinihi wa khalqi wa khuluqihi faqad adda ma alayhi min wajibin ittijaha waliyatihi fi hadzal bab. Kemudian hendaklah mengetahui wali perempuan bahwa kapan saja dia memilihkan untuk perempuan tersebut orang yang dia percayai agamanya dan akhlaknya, maka sungguh dia telah menunaikan apa yang menjadi kewajiban dia terhadap walinya tadi itu, yakni perempuan yang dalam tanggungannya itu dalam masalah ini, dalam bab ini. Ini tanggung jawab yang namanya wali. Pilihkan untuk putrimu atau saudarimu yang dalam wilayah kamu itu orang yang kamu percaya betul agama dan akhlaknya. Itu kewajibanmu. Fal yuhsin ilaiha ba'da dzalika bitaisiri nikahiha. Setelah itu kewajibanmu adalah hendaklah kamu berbuat baik kepada putrimu tadi setelah itu, yaitu dengan memudahkan pernikahannya. Dibuat gampang gitu loh Pak, Bu. Caranya gimana? Bitarkin mughalati fi mahriha, dengan meninggalkan yang mahal-mahal, yang mewah-mewah di dalam maharnya. Ketika lelaki yang soleh tadi sudah punya juga kecenderungan, tanya kepada ya walinya nih, kira-kira apa ini Pak maharnya? Sebentar ya Mas, kami ngomong dulu. Iya, nak, ya lu apa? Singgah bang we Pak, ojo ngono. Bapak juga pengen dapat bagiannya, begitu. Oke, jaluk mobil dari Benz. Allah, ibu ingat apa bu? Ibu njaluk perhiasannya lengkap. Anting, kalung, cincin, semua. Sisanya kamu minta. Gitu. Tatot itu. Ini maharnya. Maaf Pak, kalau gitu saya mundur Pak. Ini ya bukan kelasnya saya Pak. Ya nangis putrimu. Terlalu mahal. Ya, jangan dibuat gampang, yang ringan saja. Sekedar apa? Sifatnya kan itu, ini yang menyenangkan, gitu ya. Fa inna min barakatil mar'ah yusru mahriha. Nah, ini yang perlu diingat. Karena sesungguhnya termasuk barokahnya seorang perempuan itu adalah mudah ringan maharnya itu. Itu tanda barokah itu. Waqad ankara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'ala man balagha fil mahr. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari orang yang berlebihan dalam menetapkan mahar, bima yaqtadhi karahat dzalik, dengan sesuatu yang itu bisa menunjukkan makruhnya hal itu, enggak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata, inni tazawwajtu imra'atan min al-ansar, sungguh aku menikahi perempuan dari Ansar. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, hal nadhatta ilaiha, apa kamu sudah menadhornya, fa inna fi uyunil ansar syai'a, karena pada pandangan Ansar itu ada sesuatu. Qala qad nadhartu ilaiha, dia berkata, aku sudah menadhornya. Qala ala kam tazawwajtaha, berapa maharnya kamu nikah dengan dia? Qala ala arba'i awaqin, dia mengatakan atas 4, yaitu uqiyah. Ya, ini jumlah besar. Ya, macam karung atau gimana. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, ala arba'i awaqin, atas 4 uqiyah. Ka'annama tanhanunal fiddata min urdi hadzal jabal. Ma indana ma nu'tika. Walakin asa an nab'athaka fi ba'thin tusibu minhu. Ka'annama, seakan-akan, tan hitunal fiddah, kalian memahat fiddah, itu perak, min urdi hadzal jabal, dari yaitu bukit ini. Ini kayak gampang sekali, 4 uqiyah. Tidak ada pada sisi kami sesuatu yang bisa kami berikan kepadamu, akan tetapi semoga kami bisa mengirim kepadamu, ya, dalam suatu utusan yang kamu bisa mendapatinya. Nah, qala fa ba'atha ba'san ila bani Abs, maka beliau mengutus utusan ke bani Abs. Ba'atha dzalika rajul fihim, beliau utus orang lelaki tadi ke dalam rombongan utusan tadi. Nah, qala An-Nawawi rahimahullah, An-Nawawi rahimahullah mengatakan, ucapan ka'annama tanhitunal fiddah min ulmi hadzal jabal, seakan-akan kalian itu memahat fiddah, perak, dari ini bukit ini. Ya, ini kayak gampang sekali gitu mendapatkannya. Ya. Nah, makna ucapan ini, kata beliau, makna hadzal kalam, makna ucapan ini, karo hatu iktharil mahri bin nisbati ila hali zauj, tidak disukainya memperbanyak mahar, ya, yaitu melihat pada keadaan suaminya. Ya, enggak mampu kamu iya kan begitu permintaan maharnya segitu. Wah, itu. Tapi dibantu, ya, dibantu, di mudah-mudahan kamu dapat, ya. Ya, ikut rombongan ini ke sana. Ya, utusan. Ya, semoga kamu dapat dari sana. Nah, di sini Rasulullah tidak sifatnya menganggapnya haram, ya, tidak. Cuma pernyataan seperti tadi itu menunjukkan apa? Makna tidak disukainya. Kok mahal, tenang gitu. Kalian, sehingga kalau misalnya ya, ada yang monyong gitu, gimana nih, dosa nggak dengan walinya mintanya mahal, dosa nggak ini? Kebingung dia, ya enggak, ya Paham? Cuma makruh. Enggak disukai, paham? Tapi kalau ada yang maunya begitu ya, antum jangan kemudian di, ya jadi enggak terima gitu ya. Ya terserah mereka. Namanya jual mahal itu ya. Ya sudah, antum kalau mampu ya lakukan, kalau mengantum dingin gitu. Ya, kalau enggak sudah mundur aja. Paham? Ya, gitu. Tapi kalau kemudian diingkari, enggak boleh Pak itu. Dosa apa gitu namanya menyusahkan ya. Jangan gitu. Lihat atas sebenarnya. Tidak kemudian memanggil wali perempuan asal tadi ya, di mari-mari gitu. Enggak kan? Ya, cuma beliau kok kaget sebanyak itu. Ya sudah, mudah-mudahan aja kamu dapat ini ya. Qultu, kata penulis, lianna fi dzalik, karena pada yang demikian itu masyaqqatan alaihi zaidah, ada masyaqqah, kesulitan atas lelaki tadi, zaidah yang bertambah. Wa innama yankihul mar'u litaskuna nafsuha atau nafsuhu wa talina tiba'uhu. Karena orang itu menikah tujuannya untuk biar tenang jiwanya, biar lunak ini tabiatnya ya, biar bisa tunduk begini ya, yaitu yang dalam dirinya ini, dorongan-dorongan itu tujuannya dia nikah. La liyatahammala duyun, bukan untuk kemudian memikul beban utang itu. Wa yushaq ko alaihi bil masarif, dan dipersulit, diperberat atas dia dengan masarif. Ya. Ini apa? Ini pertukarannya itu. Ya. Hatta tatayabbasa tiba'u, hingga mengeringlah ya tabiatnya dia. Ketika dengar mana segitu kan. Enggak sanggup ini. Walau kanatil mughalatu fil muhur makramatan la adrakaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala hassa 'alayha. Andaikan bermewah-mewah dalam mahar itu adalah kemuliaan, tentulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang adrakaha. Ya ini yang mendapatkannya. Nabi akan memberi mahar yang mewah kalau belum nikah ya. Andaikan itu adalah kemuliaan. Tapi lihat mahar yang Rasul berikan itu enggak banyak ya. Enggak mewah-mewah. Dan tentulah beliau akan menganjurkan umatnya untuk bermewah-mewah dalam mahar. Tapi nyatanya kan tidak begitu. Sehingga jangan dipahami bahwa mahalnya, mewahnya mahar itu sebagai lambang apa? Kemuliaan. Biasanya gitu ya orang ya. Biar dikatakan pernikahan ini pernikahan orang gedean. Ya. Maharnya apa? Rumah 1 M. 1 miliar. Harga rumah itu. Tahu enggak rumah 1 miliar? Besar, mewah. Isinya itu enggak, jangan dibilang kosong, ada isinya. Orang sekarang kan begitu. Biar apa, apalagi zaman sekarang zaman media ya, masuk TV, masuk koran, masuk macam-macam, menjadi selebritis yang mendadak. Karena apa, maharnya mahal. Biasanya wartawan tuh senangnya kayak gini ya, walaupun orang ini nggak terkenal siapa dia, cuma kok maharnya mahal, ini masuk berita ini ya, aneh tapi nyata. Nah, ada orang yang mau kayak gitu ya. Nah. Tiba-tiba belum ada sebulan udah cerai. Aduh, ada musibah ini. Banyak enggak tuh? Banyak itu. Ya. Katanya, ini baca aja di berita ini. Waqad qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ala tawila la tughalu bi sudqin nisa." Jangan kalian itu bermegah-megah, bermahal-mahal dengan pemberian untuk kaum wanita ini mahar. Wa inna law kanat makramatan fid dunya aw taqwa indallah lakana aulakum biha annabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya seandainya maharnya mahar itu adalah kemuliaan di dunia atau takwa di sisi Allah, tentulah orang yang paling utama dari kalian untuk melakukannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma asdaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan min nisa'ihi wala usdiqat imra'atun min banatihi aktsaru min sintai asyara uqiyah. 6. Tidaklah Rasulullah SAW memberikan mahar kepada seorang pun perempuan dari istri beliau. Dan tidak pula diberi mahar seorang perempuan pun dari putri beliau yang lebih dari 12 uqiyah. Nah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibn Majah. Dari jalan Muhammad bin Sirin, dari Abu Ajfa Salami, dari Umar radhiyallahu anhu. Wa hadha sanadun sahih, ini sanad sahih. Nah. Qultu, aku katakan, wa qad taqaddama fi hadithi sahli sada as-sa'idi anna Rasulullah SAW ankah rajul min al-mar'ah allati ja'at tahabu nafsaha ilayhi ala ma yahfadhu min al-Qur'an yu'allimuha iyyah. Sama lagi dalilnya ya. Sudah lewat hadis Sahal bin Sa'd As-Sa'idi itu yang kemarin. Bahwa Rasulullah SAW menikahkan seorang lelaki dengan perempuan yang datang menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW. Kemudian beliau tidak ada keinginannya. Kalau lelaki itu kan mengatakan, ya Rasulullah, kalau Anda tidak ada keinginan kepadanya, nikahkan saya dengan dia. Ya, kemudian Nabi tanya, apa yang bisa kamu beri? Ya, saya punya kain satu ini. Ya, ya kalau kamu kasihkan perempuan itu, kamu pakai apa? Ya, sudah, cari walaupun cincin dari besi. Ya. Dia motor-motor cari, nggak ada, nggak ada. Walaupun cincin dari besi nggak ada, ya sudah. Kamu hafal apa Al-Quran? Ya, saya hafal surat ini, surat ini, surat ini. Ya, ajarin dia. Ya, perempuan tadi, Al-Quran yang kamu hafal tadi, itulah maharmu ya, untuk dia. Begitu. Faham? Mudah sekali Nabi SAW di dalam menetapkan apa? Mahar. Nah, ini. Soalnya, jadi, kalau menetapkan mahar, walaupun ia tahu kamu orang mampu, orang kaya. Ya. Tapi jangan apa berlebihan. Paham ya? Jangan berlebihan. Ya yang wajar lah. Ya, wajar di sini bukan berarti harus kecil sekali, enggak. Tergantung ya ini urufnya masing-masing. Paham ya? Kalau orang desa ya, ya urufnya orang desa gimana maharnya yang biasanya. Kalau urufnya orang kota, orang yang biasanya ekonominya lebih tinggi ya, ya umumnya lah yang dianggap wajar oleh orang sekitar itu wajar. Begitu maksudnya. Paham? Bukan berarti orang kota harus kayak orang desa. Ya. Sudah, maharnya itu aja. Berasa karung, ya, berasa karung. Sama nangka, sama pete. Ya. Misalkan begitu. Ya enggak harus begitu. Lihat huruf yang ada. Paham? Masyarakat kota itu biasanya apa sih? Berapa sih? Ya segitulah. Paham? Nah. Cuma yang anda lihat juga umumnya orang itu enggak susah juga ya. Paling apa? Seperangkat alat sholat gitu ya. Al-Quran. Masya Allah. Bagus. Iya.